Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini adalah menjawab sebuah pertanyaan, apa penyebab dan bagaimana cara menghindari kerasnya hati. Ini pertanyaannya seputar masalah hati. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati bagi anggota tubuh ini adalah merupakan raja. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan, "Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malikil mutasarrif fil junud." Dan tatkala keberadaan hati bagi anggota-anggota tubuh ini adalah laksana raja yang memimpin para tentaranya. Alladzi tasduru kulluha an amrihi, di mana semua perintah harus berasal darinya. Jadi semuanya harus tunduk, disuruh apapun harus sami'na wa ato'na. Wayasta'miluha fima sya'a, dan hati menggunakan seluruh anggota tubuh itu, tangan, kaki, ya, mata, telinga, mulut, ya, semuanya dipergunakan oleh hati fima sya'a, apapun yang dikehendaki. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, maka semua anggota badan ini di bawah penghambaan kepadanya. Maka terdapatlah akhirnya dari situlah watuk tasabu minhu al-istiqomatu wazzaibu. Dan dari hati ini pula akan menjadikan seorang itu istiqomah atau menyimpang. Watatsba'uhu fima ya'kidu minal azmi au yahilluhu. Kemudian dari apa yang diadakan tadi, kemudian akan diikuti dari ketetapan dalam menjalankannya atau meninggalkannya. Itu semuanya tergantung kepada hati. Sehingga hati ini benar-benar laksana raja bagi dalam memimpin para tentaranya. Sehingga apapun yang berasal apapun yang dilaksanakan oleh semua anggota tubuh itu, semuanya harus berasal dari perintahnya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluhal jasadu kulluh, baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah kata Rasulullah, ia adalah hati. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmizi, Wad-Darimi wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi kata Rasulullah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, segumpal darah, yaitu hati. Apabila hatinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya atau jasadnya. Karena memang hati telah mempengaruhi seluruhnya. Makanya para jamaah, manusia dalam memandang orang lain itu, yang paling utama biasanya melihat hati. Oh, orang ini hatinya baik. Orang ini hatinya pemurah. Orang ini pemalu. Orang ini keras hatinya. Ya. Orang ini bahkan sampai ada yang disebut orang ini hatinya busuk. Nah ini. Bahkan kalau orang Jawa, kalau sudah bilang hatinya busuk itu para jamaah, Masya Allah ya. Sudah sangat parah sudah. Bahkan mungkin untuk bisa sembuh, si orang yang dikatakan hatinya busuk itu mungkin harus hijrah ke tempat lain. Baru di sana mulai dari nol, merangkai apa sifat-sifat yang baik. Nah, baru di sana. Kalau masih di tempat, mungkin kalaupun dia sudah kelihatan soleh pun, orang masih belum percaya dulu. Barangkali setahun, dua tahun, mungkin sampai lima tahun. Bahkan mungkin lebih. Karena orang masih curiga. Ini orang dulu suka ngemplang orang. Ini orang dulu suka nipu. Ini orang dulu suka adu domba. Ini orang ini suka apa namanya, suka ngerusak anunya orang lain misalnya. Wah ini, kalaupun dia kemudian jadi soleh, terkadang lama sekali adaptasinya. Karena kalau sudah dikatakan hatinya busuk itu sungguh luar biasa. Ini orang Jawa kalau sudah marah dengan kalimat busuk hatimu, ini menunjukkan bahwa sangat parah kejadiannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, hati itu memang ada yang sifatnya itu lembut. Ya. Kalau hatinya lembut, ya orangnya lembut. Kan kita lihat ada manusia itu orangnya adab asor gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arabnya itu tadarruk. Ya, orangnya tadarruk sekali. Adab asor, gak sombong ya. Kemudian apa namanya, gampangan, padahal orangnya kuat, ya, tapi dia bisa merendah dengan orang yang kalau ditendang saja roboh misalnya. Padahal kalau dia memarahi ya, kuat gitu ya, tapi karena kelembutan hati sehingga dia bisa merendahkan diri. Merendah bukan berarti apa jadi rendah seperti pandangan mata yang rendah, bukan. Merendahkan diri artinya tidak sombong. Kemudian ada juga hati yang memang kasar. Hatinya kasar. Bengis begitu ya. Orang yang hatinya kasar, ini untuk memberi nasihat kepadanya harus dipikir dulu 3 kali lipat ini. Kenapa? Karena dampaknya juga berat ya. Kadang kita ini didamprat gitu. Ketika ngasih nasihat baik-baik didamprat gitu. Terus kadang orang seperti ini suka marah. Ya kadang seenaknya dewi gitu ya. Itu hati yang keras. Bahkan terkadang orang tua pun bisa diremehkan. Kalau hati yang keras. Makanya kita terus gimana caranya ya. Ini permasalahan kepada yang ditanyakan tadi. Terus gimana caranya supaya hati ini menjadi lunak. Maka kalau pertanyaannya bagaimana hati ini supaya menjadi lunak, itu memang banyak sekali para jamaah. Banyak sekali apa namanya cara-cara atau trik-trik ya, atau sebab-sebab menjadinya lunaknya hati itu banyak sekali. Di samping menurut agama juga menurut adat gitu ya. Kalau menurut agama sebagaimana di dalam surah Ar-Ra'd ya, surah ke-13 ayat ke-28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. yang artinya alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan yang hati mereka tenang, bizikrillahi, karena berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menjadi penyebab tenangnya hati. Banyak-banyak berzikir, memahasucikan Allah, mengenal akan keagungan Allah, mengenal akan dirinya bahwa dirinya adalah hamba Allah, hamba yang penuh dengan segala kekurangan, sedangkan Allah zat yang maha sempurna. Kemudian kita merasa bahwa kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya seandainya Allah tidak memberi kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Senantiasa di hadapan Allah masih penuh dengan kebodohan, ya, sehingga terus minta kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang benar, agar diberi petunjuk kepada ilmu yang manfaat. Senantiasa merasa banyak dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita banyak bertobat kepadanya, banyak istighfar kepadanya. Masya Allah, sungguh perbuatan-perbuatan seperti ini akan menyebabkan hati itu menjadi jinak, hati itu menjadi tidak keras. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan masih banyak lagi caranya, di antaranya jangan memandang orang lain dengan kesombongan. Ya. Pandanglah orang lain itu bahwa mereka lebih baik dari kita. Lebih baik dari diri kita. Bahkan ada ulama yang bernama Al-Hasan. Insyaallah kalau enggak salah Al-Hasan Al-Basri. Karena nama Al-Hasan itu banyak. Beliau mengatakan sesungguhnya zuhud itu, ya, di antara maknanya, sesungguhnya zuhud itu adalah engkau mampu ketika melihat orang lain, engkau mampu berkata dalam dirimu, sungguh aku tidak lebih baik daripada orang ini. Subhanallah, bisakah kita melakukannya? Ya, tentu hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang hatinya lembut, lunak, tidak kasar. Terus bagaimana kita bisa mengatakan orang, sungguh aku tidak lebih baik daripada orang ini. Sementara yang kita lihat itu rambutnya, Masya Allah, dikepang, merah, pakai tato lagi, sudah tatuan, nah, kemudian gitaran lagi pinggir-pinggir jalan, Masya Allah, metal lagi gitu ya. Sementara mereka asik, asik dengan mainannya, asik dengan kemetalannya. Kemudian kita datang melihat, memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Coba para jamaah, siapa saat itu yang salah? Ya, ini masalahnya. Bukankah kita yang salah yang menilai orang lain jelek? Pada saat mereka sedang asik duduk pinggir jalan, kemudian ngobrol dengan teman-temannya dengan rambut kepang, rambut merah, kemudian ada tatunya, dia enggak punya apa-apa, dia enggak punya masalah apa-apa dengan kita. Dan bisa saja orang itu tadinya melakukan kebaikan yang Allah suka. Misalnya, nolong semut misalnya. Atau menolong seekor hewan. Atau tiba-tiba ada orang tanya, Mas, mana jalan Bukenvil, Mas? Oh, Bukenvil, Pak, sebelah ini, Pak. Subhanallah, bukankah itu kebaikan? Sementara kita datang-datang langsung mengatakan, orang ini gembel, nah ini orang ini apa namanya metal, orang ini gak berpendidikan misalnya. Siapa yang salah? Siapa dalam satu waktu ini yang paling rendah? Bukankah kita? Kita yang datang-datang merendahkan orang lain, itulah sebenarnya yang jatuh tergulai, jatuh terjerembab ke dalam jurang kenistaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya tadi dikatakan bahwa zuhud itu adalah engkau bisa mengatakan ketika bertemu dengan orang lain, dalam hatimu, sungguh aku belum tentu lebih baik daripada orang ini. Nah, Ini diantara cara-cara untuk melunakkan hati. Tidak sombong. Tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan senantiasa jangan menilai orang lain macam-macam. Nilailah dirimu sendiri. Nilailah diri kita sendiri. Bahwa diri kita banyak kekurangan. Ya, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Jadi, di samping dengan banyak berzikir kepada Allah, kemudian banyak-banyak merendahkan diri kepada orang lain. Kemudian, tidak menyombongkan diri. Ya, suka memaafkan orang lain. Ya, kemudian, senantiasa berupaya melakukan yang baik dan meninggalkan yang haram. Berusaha mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Dan suka-suka minta maaf akan kesalahan. Dan suka memaafkan orang lain. Jadi kalau bertanya tentang apa namanya trik-trik untuk menjadikan hati ini tidak keras, itu sungguh banyak sekali. Dan diantaranya lagi, apa namanya, mengakui kesalahan. Ini penting. Karena orang yang keras hatinya gak mau mengakui kesalahan. Dia merasa benar. Bahkan ketika bentrok dengan orang tua pun dia merasa benar. Padahal kalau orang yang hatinya lunak, dia tidak akan merasa benar ketika bermasalah dengan orang tua. Karena orang tua itu haknya adalah dihormati. Kok kemudian kita clash apalagi berbicara keras di hadapannya? Tentu orang yang hatinya lunak tidak akan pernah menganggap dirinya benar. Tapi orang yang hatinya keras, wah, meskipun dengan orang tua sekalipun, apalagi dengan orang lain, dia gak merasa bersalah. Nah, jadi diantaranya adalah suka memaafkan orang lain dan menghormati yang tua, menyayangi yang muda, kemudian tidak merendahkan orang lain. Bahkan jangan menganggap bahwa orang lain lebih jelek daripada kita. Nah, ini diantara trik-trik bagaimana cara menjadikan hati kita menjadi lunak. Kemudian banyak lagi diantaranya adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut kepada Allah itu adalah obat, diantara obat yang paling mujarab untuk membuat hati kita terlepas dari kekerasan. Di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, di akhir ayat Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Di ayat ini, Allah jadikan takwa sebagai pengantar kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti meningkatkan ketakwaan termasuk di antara sebab menjadikan hati ini lunak dan terlepas dari kekerasan. Para hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati di dalam tubuh kita adalah al-a'dha, kal-maliki lil-a'dha. Hati dikatakan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati itu di dalam tubuh kita adalah bagaikan raja bagi anggota-anggota tubuh kita. Ya, kal malikil mutasarrif fil junud. Dia laksana seorang raja yang memimpin para tentaranya. Allazi tasduru kulluha an amri. Di mana semua masalah ya yang terjadi pada tentaranya itu semuanya harus datang dari perintahnya. Wa yastamiluha fi ma syaa. Dan hati akan mempergunakan anggota tubuh ini semaunya. Apa yang dimaui? Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Di mana semuanya, semua anggota berada di bawah penghambaannya dan di bawah tekanannya. Sehingga وتكتسب منه الاستقامة والزيغ. Sehingga dari hati pula akan terdapat pada seseorang keistiqomahan atau penyimpangan, menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jelek. Semuanya akan dipengaruhi oleh hatinya. Bahkan watatsba'uhu fi ma yaqidu min al-azmi aw yakhilu. Hati menyebabkan akan diikuti apa yang ia rencanakan itu dari meneruskan atau mengurungkannya. Itu semuanya tergantung pada hati. Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati atau segumpal daging segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Seluruh jasad menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila hati atau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Apa kata Nabi? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, ia adalah hati. Jadi hati ini termasuk pemeran utama. Bahkan manusia dalam menilai seseorang sering sekali melihat hatinya. Wah, orang ini hatinya baik, orang ini soleh, orang ini penyabar, penyantun. Nah, ada juga orang ini kasar, orang ini sombong, takabur. Ini semuanya dilihat dari hatinya. Bahkan apalagi kalau sudah orang bilang hatimu busuk, masya Allah ya. Kalau orang sudah bilang hatimu busuk, ini luar biasa, ya luar biasa. Maka berat, ya berat. Kemudian di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, al-qalbus sahih awis salim, yaitu hati yang sahih atau yang selamat. Yang kedua, al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Inilah pembagian hati. Ada 3 macam. Kriteria yang pertama yaitu al-qalbus sahih atau al-qalbus salim. Hati yang sehat, ya, dan hati yang selamat. Kemudian al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Terus bagaimana al-qalbus sahih? Wa huwa al-qalbus salim alladhi yanju yaumal qiyamati alladhi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Hati yang sahih atau yang salim ialah hati yang tidak akan selamat pada hari kiamat seorang pun kecuali barang siapa menghadap Allah dengan hati yang selamat tadi. Dikatakan dalam surah As-Su'ara ayat 88 sampai ayat 89, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari la yanfa'u malun wala banun, yang tidaklah bermanfaat harta apapun dan juga anak-anak, yaitu pada hari kiamat nanti, illa man atallaha, kecuali barang siapa yang datang kepada Allah di qalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini bagaimana sesungguhnya di sini dikatakan innahu alqalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyihi. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala hawa, unsur hawa nafsu, dari segala syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Itulah hati yang selamat. Ya, dia selamat dari ajakan hawa nafsu. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu khabarahu. Dan selamat dari segala macam syubhat, ya, kerancuan yang apa namanya, yang menghadang akan berita-beritanya, berita-berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fasalima min ubudiyatima siwahu, maka selamatlah orang itu dari penyembahan penghambaan terhadap selainnya. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, dan selamat pula dari berhukum kepada selain hukum rasulnya. Fa khallasat ubudiyyatahu lillahi ta'ala, lalu hati yang selamat ini membawa dirinya kepada memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah ta'ala, iradatan wa mahabbatan, baik dari kehendaknya dan dari kecintaannya, wa tawak wa tawkilan, dan dari rasa berpasrah dirinya, wa inabatan, dan dari rasa kembalinya, wa ikhbatan wa khosyatan, dan dari rasa takut kepadanya, wa roja'an, dan dari berharap kepadanya, wa khallasu amalahu lillah, dan ia mengikhlaskan amalnya karena Allah. Fa'in ahabba, ahabba fillah. Orang yang hatinya selamat ini, kalau dia menyukai, dia menyukai karena Allah. Wa in abghada, abghada fillah, dan jika ia membenci, dia membenci karena Allah. Wa in a'ta, a'ta lillah, dan jika ia memberi, dia memberi pun karena Allah. Wa in mana'a, mana'a lillah, dan jika dia menolak pun, menolak karena Allah. Inilah hati yang selamat. Wa la yakfi hadza hatta yaslama minal inqiyadi wat tahkimi likulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah cukup baginya hal ini semuanya sehingga dia benar-benar berpasrah, ya, benar-benar istislam, tunduk, ya, dari mengikuti dan berhakim kepada likulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta yaslama, sehingga ia selamat, ya. Jadi maknanya bukan tunduk di sini, tapi artinya selamat. Jadi tidak cukup dengan yang kita sebutkan di atas tadi, hatta yaslama, dari salima yaslama, sampai dia selamat, menyelamatkan diri, atau yuslima, menyelamatkan diri, minal inqiyadi, dari tunduk, watahkimi, dan berhakim, likulli man ada rasulihi, kepada siapapun selain rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia hanya tunduk kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqidu qalbahu ma'ahu aqdan muhkaman, lalu ia mengikatkan hatinya bersama yang datang dari Rasulullah tadi, aqdan muhkaman, dengan ikatan yang kuat, alal itsmami, dengan sempurna, wal iktida'i bihi wahda, dan hanya tunduk kepadanya semata, duna kulli ahadin, tanpa selainnya, fil aqwali, dalam hal berkata, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatannya. Dia senantiasa tunduk dan patuh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik amalan, ilman, baik dalam keilmuan, wa'tiqadan, dalam hal apa namanya keyakinan, wa qaulan, dalam hal perkataan, wa amalan, dalam perbuatan sehari-hari. Fala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amalin. Dan ia tidak akan apa namanya mengedepankan, ya, dan tidak akan apa namanya mendahulukan di hadapan Rasulullah, di hadapan Rasulnya apapun, baik itu berbentuk akidah atau berbentuk ucapan atau perbuatan, melainkan dia akan mengutamakan yang datang dari Rasulullah SAW. Sehingga di dalam surah Al-Hujurat ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian jenis hati yang kedua yaitu al-qalbul marid, hati yang sakit. Apakah hati yang sakit ini? Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamudduhu hadhi marratan wa hadhi ukhra. Hati yang sakit itu adalah hati yang hidup. Hatinya dikatakan hidup, tapi di dalamnya ada penyakit. Yang kadang itu menuju kepada kebaikan, dan terkadang itu menuju kepada kejelekan. Wahuwa lamma ghalaba alaihi minhuma fafihi min mahabbatillahi ta'ala. Maka tatkala yang lebih menang dari keduanya tadi, yaitu padanya mencintai Allah, ya, wal imani bihi, dan beriman kepadanya, wal ikhlasi lahu, dan ikhlas kepadanya, wat tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepadanya, ya, maka di situ berarti ada kehidupan. Tapi kemudian wa fihi min mahabbati syahawat, dan di hati yang sakit ini, di samping terkadang ada rasa cinta kepada Allah, ada iman, ada ikhlas terkadang, ada tawakal. Tapi terkadang, fihi min mahabbatis syahwat. Terkadang di dalam hati yang sakit itu ada kecintaan kepada kehendak hawa nafsu. Ya, wa itharia, dan terkadang lebih mengutamakan hawa nafsu. Ya, waktunya ngaji, terkadang gak ngaji, ya kan? Waktunya sholat berjamaah, masih sekap di rumah, ya. Masih baca koran, gak mau bergerak untuk datang ke masjid. Nah, ini berarti hawa nafsunya terkadang apa namanya dimenangkan. Jadi terkadang begini, terkadang begini. Nah, ini terkadang baik, terkadang tidak baik. Wa itharia, dan terkadang lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu. Wal khirsu ala tahsiliha, dan semangat untuk mendapatkan apa yang diingini oleh hawa nafsu. Wal hasadu wal kibru, terkadang ada rasa dengki, ada rasa sombong. Wal ujbu, dan terkadang ada rasa ujub, ya. Ma huwa maddatu halakihi wa atabihi, di mana itu semuanya adalah merupakan penyebab hancurnya. Jadi fahuwa mumtahanun min da'iyaini, hati yang sakit ini dia senantiasa diuji dengan dua yang ngajak-ngajak kepada dirinya, dua perkara yang ngajak-ngajak kepada dirinya. Yang pertama, da'in yad'uhu ilallahi wa rasulihi wad-daril akhirah. Terkadang ada yang ngajak, da'i yang mengajak atau penyeru dalam hatinya yang mengajak dia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada urusan akhirat. Tetapi da'i yang kedua, ini pengajak-ajak yang kedua yang ada dalam hatinya, wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan da'i atau yang ngajak-ajak kepada urusan keduniaan ini. Artinya tidak kepada urusan akhirat. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma min hubaban. Dan hati yang sakit ini dia lebih kepada mengikuti, ya, mana yang lebih dekat dari keduanya? Ya, mana yang lebih dekat? Wa adnahuma ilaihi jiwaron, dan yang lebih dekat padanya itulah yang diikuti. Ketika hawa nafsunya lagi di atas, maka ajak-ajakannya, ya, sombongnya, ujubnya dan sebagainya akan terjadi pada dirinya. Tapi ketika suatu ketika imannya yang kuat, maka dia pun mulai mau ke masjid, mulai mau baca Quran, ya, mulai baikan begitu. Nah, hati yang seperti ini disebut al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, kalau begitu, siapa di antara kita para jamaah yang kira-kira selamat dari hati yang kedua ini? Kita juga demikian, terkadang ada malas, ya. Terkadang ada kepingin apa namanya mengikuti kehendak hawa nafsu. Ya, berarti rata-rata kita, ya, kebanyakan hatinya sakit. Ya, memang namanya sakit itu ya berkelas-kelas, kan. Di antara kita ada yang cuman apa namanya encoknya saja yang kumat gitu, ya. Kadang-kadang cuma pegel-pegel saja. Ada yang sampai apa namanya enggak bisa bangun, ada yang sampai stroke. Jadi penyakit itu mulai dari kecil sampai kepada yang besar. Demikian juga kita dalam hal ini hati. Mungkin suatu ketika ada pengajian di masjid misalnya, kita enggak berangkat karena aras-aras. Ya, saat itulah kita sakit hati kita, tapi sakitnya enggak parah gitu, ya. Waktunya baca Quran, biasanya baca Quran, tiba-tiba saja malas, terus tidur-tiduran tertidur. Nah, berarti saat itu sedang sakit, cuma sakitnya tidak parah. Nah, kalau orang yang sudah enggak pernah ke masjid, ya, bahkan enggak pernah ngaji, terus maksiat terus setiap hari, setiap saat. Nah, orang yang seperti ini ibarat orang sakit, sakitnya sampai parah, sampai harus ngamar sekian bulan begitu, ya. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan ketika dikatakan hati ini hatinya soheh, hatinya selamat misalnya. Selamat itu pun juga bertingkat-tingkat, ya. Masing-masing manusia ada derajatnya. Mungkin kebaikannya sekian tingkatannya, dan mungkin sampai kepada yang tingkatan yang paling tinggi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah hati yang sakit, qad yamradu qalbul abdi, terkadang hati seorang hamba itu sakit, wa yastaddul maratu, dan terkadang sakitnya menjadi berat, ya. Wala ya'rifu bi sahibuhu, dan pemilik hatinya tidak tahu ini sakitnya sakit apa. Bahkan bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi, terkadang hati itu sudah mati tapi kita yang memiliki hati itu tidak mengerti apakah hatinya sudah mati. Ya, karena memang di sini ada sifatnya hati. Orangnya masih hidup, tapi ada tiga sifat yang menyematkan pada dirinya. Terkadang soheh, salim, terkadang marid, sakit, terkadang mayit. Kemudian, wa alamatu maradihi aw mautihi, sedangkan tanda-tanda sakitnya atau tanda-tanda matinya, anna sahibahu la tu'limuhu jirahatal ma'asi, jirahatil ma'asi. Sedangkan tanda-tanda sakitnya atau matinya, bahwasanya pemilik hati tidak merasakan kesakitan dari luka-lukanya maksiat. Karena maksiat itu hanya sekedar maknawi, ya, menyebabkan sakit tapi bukan sakit yang sungguhnya, melainkan sakit maknawi. Bagaimana akan tahu bahwa hatinya sakit atau hatinya mati sementara dia tidak merasakan? Wala yuwajjihu jahluhu bil haqqi, dan tidak merasakan sakit karena bodohnya terhadap kebenaran. Ya, sebab itu secara maknawi, padahal orang yang tidak mengetahui kebenaran itu artinya bodoh dan hatinya bodoh. Dia tidak merasakan, tidak merasa sakit. Wa aqaiduhu al-batilah, ketika akidahnya batil, sesat, dia pun juga tidak merasakan apa hatinya mati atau hidup, ya, atau sakit misalnya. Fa innal qalba idza kana hayyan, maka sesungguhnya hati itu apabila ia hidup, ta'lamu biwurudi alqabaihi alaihi, dia akan merasakan sakitnya ketika ada kejelekan-kejelekan datang kepadanya. Ini apabila hatinya selamat, ya, apabila hatinya hidup, ya, apalagi ada ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya, sehingga dia akan merasakan ketika dia melakukan dosa, dia pun merasa berdosa dan menangis bertobat pada Allah. Dia ketika dia melakukan kejahatan, ya, kejelekan, dia pun merasa sedih karenanya. Inilah hati yang hidup. Wa ta'lamu bijahli bil haq, dan dia akan merasa sakit dengan bodohnya karena terhadap kebenaran. Bihasabi hayatihi, seukuran dengan hidupnya. Wa qad yashkuru bil maradi, terkadang hati yang selamat itu dia merasa sakit juga. Wa yastaddu alaihi mararatud dawa, dan dia merasakan sangatnya pahitnya obat. Fahuwa yu'siru baqa'al alami ala masaqqatid dawa, dan dia merasakan kesakitannya, ya, atas sulitnya obat yang dia dapati. Inilah kalau hati itu hidup, banyak sekali obat-obat yang akan dia dapati. Dia merasa kalau dia berbuat kejahatan, dia merasa kejahatannya. Kalau dia bodoh, dia merasa akan kebodohannya. Ini kalau hati hidup. Kemudian yang berikutnya, wa min alamati amradil qulub, dan di antara tanda-tanda sakitnya hati, yaitu uduluha anil aghdhiyatin nafi'ati ila ad-dharrati. Di mana dia lebih condong kepada asupan-asupan, ya, dari asupan-asupan yang manfaat kepada asupan-asupan yang berbahaya bagi dirinya. Itu tanda-tanda hati yang sakit, lebih memilih kepada yang mudarat, ya, yang tidak bermanfaat. Wa uduluha anid dawa'in nafi'i ila da'iha ad-dar. Hati yang sakit itu lebih condong kepada yang membahayakan dirinya daripada kepada obat-obat yang bermanfaat. Nah ini, fal qalbu sahih, adapun hati yang sahih, yu'thiru an-nafi'a, dia lebih mengutamakan yang bermanfaat, ya, daripada yang asyafi, yang menjadi obat, aladdari, daripada yang membahayakan dirinya, al-mu'zi, yang menyakitinya. Ini kalau hati yang sahih, dia lebih mengutamakan yang bermanfaat, yang menjadi kesembuhan, daripada yang berbahaya, yang menyakitkan. Wal qalbul marid, sedangkan hati yang sakit, diddu dzalika, sebaliknya dari itu. Hati yang sakit itu suka memilih, kadang lebih condong kepada yang berbahaya daripada yang bermanfaat. Nasihat baik terkadang tidak dipedulikan, tapi ajakan kepada maksiat terkadang lebih dia dahulukan. Ini ciri-ciri yang hati yang sakit. Kemudian, ya, jelas ini hati yang sakit, diddu zalika, adalah lawan daripada hati yang sahih. Wa amfa'ul aghdhiyati, adapun yang dimaksud asupan yang bermanfaat bagi hati itu adalah ghidha'ul iman, yakni asupan iman. Kemudian wa amfa'ul adwiyati, sedangkan obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah dawa'ul Qur'an, adalah obat Al-Qur'an. Tinggallah yang terakhir, yaitu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Wa huwa diddul qalbis salim, ini ia adalah merupakan lawan daripada hati yang selamat. Di mana hati yang mati itu, wa huwa la ya'rifu rabbahu, dia tidak mengenali Tuhannya. Wa la ya'buduhu bi amrihi, dan dia tidaklah menyembahnya dengan perintahnya. Wa ma yuhibbu wa yardahu, dan tidak pula kepada apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, bahkan hati yang mayit ini dia lebih berdiri kepada bersama dengan hawa nafsunya. Wa ladzati, dan enaknya hawa nafsu. Walau kana fiha sukhtu rabbihi wa ghadabihi, meskipun padanya terdapat kemurkaan Tuhannya dan kemarahannya. fahuwa la yubali. Hati yang sakit itu tidak peduli. Idza faza bi syahwatihi, selama dia telah mendapatkan kepuasan dengan apa hawa nafsunya. Wari apa wa hadzi, dan telah mendapatkan bagiannya. Radiya rabbahu am sakhita. Dia tidak peduli apakah radiya rabbuhu am sakhita. Apakah Tuhannya meridainya atau tidak, dia tidak peduli. Wa huwa muta'abbadun li ghairillah. Hati yang mati ini, dia lebih menghamba kepada selain Allah. In ahabba, ahabba li hawahu. Jika dia mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghadha, abghadha li hawahu. Dan jika dia benci pun, dia membenci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta, a'ta li hawahu. Dan jika dia memberi pun, dia memberi karena hawa nafsunya. Wa in mana'a, mana'a li hawahu. Dan jika dia menolak pun, menolak karena hawa nafsunya. Fahawahu atharun indahu. Hawa nafsunya lebih dia utamakan di sisinya. Wa ahabbu ilaihi. Dan lebih ia cintai. Min ridho maulahu. Daripada sekedar ridho Tuhannya. Maka falhawa imamuhu. Maka hawa nafsu menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya. Wasyahwatu qaiduhu. Sedangkan hawa nafsu menjadi komandannya. Wal jahlu sa'ikuhu. Kebodohan menjadi pengemudinya. Wal ghaflatu markabuhu. Kelalaian menjadi kendaraannya. Itulah hati yang mati. Fahuwa bil fikri fi taksili aghradi ad-dunyawiyah maghbur. Hati yang mati itu kepada mencapai tujuan-tujuan keduniaan, ya pikirannya lebih banyak ke sana. Ya, wa bisakratil hawa. Dia lebih kepada memburu enaknya kepada enaknya hawa nafsu. Ya. Kepada wa hubbul ajilati, dan kepada mencintai apa yang sifatnya sementara, yang segera. Ya. Yunadi ilallahi wa ila daril akhirah min makanin bait. Dia digambarkan seperti orang yang memanggil-manggil Allah dan hari akhirat min makanin bait, dari tempat yang sangat jauh. Lalu apa? Fala yastajibu lin nasihi. Maka tidak menjadikan orang yang memberi nasihat itu bisa menjawabnya. Wa yatba'u kulla syaitonin marid. Hati yang mati, dia senantiasa mengikuti jalannya syaitan yang larat. Ad-dunya tashatuhu wa turdihi. Dunia menjadi ukuran dia marah atau dia ridho. Wal hawa yasummuhu amma siwal batili wa ya'mihi. Sedangkan hawa nafsu menjadikan dia terdiam dari apa yang selain kebatilan dan membutakannya. Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi saqamun. Sedangkan bergaul bercampur dengan orang yang punya hati seperti ini hanya akan menjadi penyakit bagi kita. Wa muasyaratu summun, dan bergaul dengan mereka hanyalah menjadi racun bagi kita. Wa mujalasatu halakun, dan berteman dekat dengan mereka hanyalah akan menjadi kehancuran bagi kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Hendaknya hati kita benar-benar kita pacu setiap saat dengan memohon pertolongan kepada Allah agar menjadi al-qalbus salim. Karena kelak yang akan menghadap kepada Allah dengan selamat itu apabila kita membawa al-qalbus salim, hati yang selamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.